hujan kembali turun membasahi rumahku. Kulihat dari jendela kamarku di saat mereka tiba. Butiran air yang mengalir menetes dengan derasnya, menghempas keras di atas tanah, mengalunkan irama. Kawanan awan hitam dan gelap yang membentang di sepanjang langit, bergulung-gulung menggumpal-gumpal menambah suram suasana. Kilat dan petir menyambar-nyambar, menjilat merobek langit. Gemuruh guntur yang menggelegar membuatku semakin luka. Hujan kembali turun membasahi rumahku, dan hujan pun